Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah mudahkan kita untuk sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Ayol hadirun, perkara yang penting yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim adalah al-haya, rasa malu. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore kali ini kita akan mengkaji, akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan al-haya, keutamaan-keutamaan al-haya. Nah, agar kita bisa menghiasi diri kita dengan rasa malu. Nah, dan rasa malu yang bagaimana yang terpuji di dalam agama, maka nah, kita baca beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Al-haya syar'an, al-haya malu secara syar'i adalah khuluqun yab'atu ala fi'lil jamili wajtinabil qabihi wa yamna'u min at-tafridi wat-taqsiri fi haqqi dzil haqqi. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan atau kebagusan dan mendorongnya untuk menjauhi, untuk meninggalkan kejelekan, serta mencegah hamba tersebut dari perbuatan menyia-nyiakan berkaitan dengan hak orang lain atau hak yang memiliki hak, ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas hamba-hambanya. Ini adalah rasa malu. Ya, jadi malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi kejelekan, dan menghalangi dari menyia-nyiakan dalam hak yang harus ditunaikan kepada siapa saja yang memiliki hak atas dirinya. Nah, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. 6. Al-haya'u qisman, malu itu ada dua macam. Al-haya'u qisman, malu itu ada dua macam. Ghariziyun wa muktasabun. Yang pertama adalah rasa malu yang bawaan. Memang Allah Subhanahu wa taala lahirkan hamba tersebut dengan membawa rasa malu. Dan kita lihat, kita perhatikan dari anak-anak, kita akan bisa membedakan, oh anak ini dia pemalu, oh anak ini dia kurang ajar misalnya. Walaupun masih kecil-kecil kelihatan. Yang memiliki rasa malu dengan kurang rasa malunya tampak. Ini namanya apa? Rasa malu yang ghorizi, yang memang Allah tanamkan, ya, seiring dengan penciptaan hamba tersebut, ya. Rasa malu yang memang bawaan, yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kedua adalah muktasabun, yakni rasa malu yang diupayakan, yang didapatkan dari belajar kemudian dia amalkan, belajar kemudian dia realisasikan di dalam kehidupan. Nah, ini namanya muktasabun. Nah, wal haya'ul muktasabu huwal ladzi ja'alahu syar'u minal iman. Dan malu yang muktasab, malu yang diupayakan, yang diperoleh dari proses belajar dan implementasi dari yang dipelajari itu, inilah yang dijadikan di dalam syariat ini sebagai bagian dari iman. Ya, al-haya minal iman, malu termasuk dari iman, yakni malu yang didapatkan dari proses belajar, kemudian proses mewujudkan apa yang dipelajari tersebut. Nah, sehingga kalau ada orang kafir, walaupun dia dilahirkan dalam keadaan memiliki pembawaan malu, malu yang demikian tidak menjadikan orang kafir itu beriman. Al-haya minal iman, rasa malu adalah bagian dari iman, adalah malu yang enam menyesuaikan dengan syariat. Ya, malu yang berdasarkan proses belajar kemudian direalisasikan di dalam kehidupan. 6. Wa huwal mukallafu bihi dunal gharizi. Dan haya yang muktasab inilah yang dibebankan kepada hamba. 6. Bukan yang gharizi. Karena gharizi memang pemberian Allah SWT, tidak bisa diupayakan. Seorang lahir kemudian langsung dengan membawa rasa malu, tidak bisa. Kecuali orang-orang yang Allah berikan. 6. Tapi yang Allah perintahkan untuk berhias dengan rasa malu adalah rasa malu yang muktasab, yang diupayakan. 6. Qad yantabiqu asy-syakhsu bil muktasabi hatta yasira kal ghirizi. Dan terkadang seorang berusaha benar-benar mewujudkan rasa malu yang dia pelajari sehingga seolah-olah itu sudah menjadi akhlak bawaan, ya. Padahal hasil dari upaya, ya. Dia belajar, dia usahakan amalkan, diwujudkan tiap hari. 6. Sehingga seolah-olah dia memang lahir sudah membawa akhlak tersebut. Padahal awalnya apa? Dari proses belajar, ya. Awalnya dari proses belajar. 6. Dia belajar malu untuk berdusta, sehingga dia berusaha untuk tidak pernah berdusta, sehingga terwujud dalam kehidupannya dia tidak pernah berdusta, ya, seolah-olah dia terlahir memang tidak pernah berdusta. Ya, padahal aslinya apa? Aslinya dari proses belajar. Ya, dia mempelajari syariat, ternyata berbohong adalah tercela. Sehingga malu dia untuk berbohong. Dia berusaha mewujudkan hal itu sehingga seolah-olah itu menjadi sifat bawaan dia. 6. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghurizi ashadd haya'an min al-azra fi hizriha wa kana fil muktasabi fil zirwati al-ulya. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sifat bawaan beliau, 6, maka beliau adalah sangat pemalu, lebih pemalu dari perawan-perawan di pingitannya. Ini pembawaannya. Allah ciptakan Rasulullah SAW dengan sifat bawaan pemalu, lebih pemalu dari wanita-wanita, 6, dari perawan-perawan di pingitannya. 6, yakni ketika mereka berjumpa dengan suaminya, manusia atau laki-laki yang belum pernah dikenalnya sebelumnya, dia sangat sangat malu. 6. Ini jadi secara pembawaan Rasulullah adalah pemalu. 6. Wa kana fil muktasabi fi dzirwatil ulya. Adapun di dalam rasa malu yang beliau dapatkan ya, melalui proses ini pada puncak kemuliaan ya. Rasa malu yang merupakan perwujudan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan puncak dari kemuliaan. Ya, jadi Rasulullah SAW, 6, baik secara pembawaan maupun secara upaya, beliau mendapatkan yang terbaik dari sifat malu tersebut. 6. Ini yang pertama. Ya. Disebutkan pembagian rasa malu ada dua, rasa malu bawaan dan rasa malu yang merupakan usaha melalui proses pembelajaran dan pengamalan. 6. Kemudian beliau juga mengatakan bayang qasim aidan ila qismain syar'iyyin wa ghairu syar'i. Rasa malu ini juga dibagi menjadi dua dari sudut pandang yang lain. Rasa malu terbagi menjadi dua, yakni rasa malu yang syar'i dan rasa malu yang tidak syar'i. Ya. Kalau yang pertama dilihat dari 6 bawaan, maka ada rasa malu yang bawaan dan ada rasa malu yang melalui proses belajar dan pengamalan. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, ya, apakah baik atau jelek, maka rasa malu itu terbagi menjadi dua, yakni rasa malu yang syar'i ya, dan rasa malu yang tidak syar'i. Yang syar'i ini yang baik, yang tidak syar'i ini yang jelek. 6. فالشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود. Maka yang syar'i ini adalah rasa malu, 6, dalam bentuk seperti pemuliaan dan penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua. Ya, anak muda malu harusnya terhadap orang tua. Ini yang syar'i. 6. Amma ma yaqa sababan li tarki amrin syar'iyyin fa huwa madmum. Adapun apa-apa yang menjadi sebab untuk meninggalkan perintah yang syar'i, maka ini adalah yang tercela. Ya. Jadi rasa malu yang syar'i adalah 6, rasa malu yang akan mengantarkan kepada kemuliaan, dan yang tercela yang tidak syar'i adalah rasa malu yang menyebabkan seorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Duh, kenapa kamu tidak sholat? Malu nanti orang bilang saya alim. Duh, sholat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya. Dia tinggalkan sholat gara-gara malu. Ya. Mungkin karena pembawaannya itu malunya terlalu besar sehingga sampai mau sholat pun malu. Sudah kok, malu nanti orang bilang saya sombong, orang bilang saya banyak uang dan lain-lain. Ini malu yang tidak syar'i, malu yang jelek. Ya. Rasa malu yang menyebabkan seorang itu meninggalkan perintah Allah. 6. Ada gadis ya, sudah remaja, loh kenapa tidak pakai jilbab? Malu saya. Nah, ini malu yang tercela yang demikian ini. Ya. Malu nanti kalau orang suruh saya baca Al-Qur'an, saya belum tahu baca Al-Qur'an. Ya. Ini malu yang tercela. Malu yang tercela. 6. Ya seharusnya karena dia tahu memakai hijab, memakai jilbab, memakai kerudung, menutup aurat, ini adalah wajib. Dia laksanakan, ya. Dia wujudkan, dia memakai kerudung, kemudian sambil belajar. Terkadang ada orang yang demikian, saya belum tahu baca Al-Quran, nanti kalau orang tanya malu, masa sudah pakai jilbab belum tahu baca Al-Quran, ya. Ini malu yang tercela, malu yang tercela. Naam. Ya. Fa huwa madzmumun wa laisa bihaya'in syar'iyyin wa innama dha'fun wa mahanatun. Maka malu yang seperti ini adalah malu yang tercela, bukan malu yang syar'i. Dan pada hakikatnya ini bukan malu, tetapi ini adalah kelemahan dan kehinaan. Ya. Pada hakikatnya malu yang sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini bukan malu yang sebenarnya, pada hakikatnya ini adalah kelemahan, ya. Kelemahan dan kehinaan. Naam. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Makanatul haya'i wa manzilatu wa manzilatuhu fid din. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui tentang kedudukan sifat malu tersebut, kedudukan rasa malu tersebut di dalam agama ini. Ya. Ini menunjukkan keutamaan-keutamaan rasa malu. Ya. 6. Keutamaan rasa malu 6 sangat besar di dalam agama kita. Wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'a bi awsafin tadullu ala khuturatihi wa sumuwi manzilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mensifati rasa malu tersebut dengan sifat-sifat yang menunjukkan atas pentingnya rasa malu, menunjukkan tingginya kedudukan rasa malu di dalam agama ini. Di antaranya yang pertama, annahu sifatun min sifatillah subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, bahwasanya malu itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 6. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan hadis ini sahih disebutkan dalam Sahihul Jami' lil Albani rahimallahu taala, an Ya'la bin Umayyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu fil barazi bila izarin. 6. Disebutkan dari Ya'la bin Umayyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat seorang laki-laki yang mandi di tempat terbuka bila izarin, tanpa memakai kain penutup. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki mandi di tempat terbuka dan tanpa penutup, ya, tanpa kain. Fasa'idal mimbar, maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau naik di atas mimbar. Fahamidallah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi dan menyanjungnya. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha azza wa jalla halimun hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-sitra. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla halimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Halim, Maha Penyabar. Hayyun sittirun, maha malu lagi maha tertutup. Yuhibbul haya'a wa sitra, Allah mencintai rasa malu dan Allah mencintai sesuatu yang tertutup, yakni orang yang tidak suka mengumbar, ya, mengumbar kejelekan, aibnya, kemaksiatannya dan lain-lain. Nah, demikian pula wanita, nam tidak mudah atau tidak suka mengumbar dirinya keluar. Nam Allah mencintai yang demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala hayyun sittirun, maha malu, lagi maha tersembunyi. Yuhibbul haya'a wa sitra, Allah mencintai rasa malu dan nam sesuatu yang tersembunyi, ya, yakni tidak menampakkan, ya, kesombongan, ya, tidak menampakkan diri kehebatannya dan lain-lain, menyembunyikan diri. Fa yaghtasala ahadukum falyastatir. Kemudian Rasul memberikan contoh, ya, maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah bersembunyi, ya, yakni menutupi diri dari pandangan orang lain, menutupi diri dari pandangan orang lain. Naam. Demikian pula ayyul hadirun ayyatul mahad rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Naam, sebagai bentuk pengamalan hadis ini, apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk kita menyempurnakan rasa malu pada diri kita. Demikian pula menyempurnakan as-sitr, ketersembunyian diri kita. Dalam artian apa? Nah, zaman sekarang zaman canggih. Nah, zaman mudahnya seorang mendapatkan fasilitas berupa media sosial, yang di situ terkadang mudah bagi seorang untuk membuat status tentang dirinya. Nah, terlebih yang banyak terjadi di kalangan ummahat atau akhwat, walaupun ikhwan juga demikian. Nah, tetapi lebih ditekankan dengan ummahat. Kenapa? Karena pada asalnya wanita adalah berada di dalam rumah-rumah mereka. Nah, yang tugas-tugas keluar adalah tugas-tugas suami, tugas-tugas para lelaki. Nah, walhamdulillah Allah telah berikan nikmat berupa rumah yang memadai, kokoh, aman, rapat, nah, bahkan bagus, bahkan mungkin mewah. Nah, ini dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembunyikan apa-apa yang harus disembunyikan. Sehingga jangan sampai ketika misalnya alhamdulillah rumahnya tertutup, tidak kelihatan dari tetangga sama sekali. Dalam rumahnya tidak ada yang terlihat oleh tetangga. Tetapi kemudian bermudah-mudahan status, siang ini masakannya adalah ayam bakar, di upload di status. Habis mencuci mau menghafal Al-Quran dulu, disebutkan dalam status. Yang seharusnya perkara-perkara ini disembunyikan. Lah kalau tetangga kasihan, mungkin kita punya tetangga yang miskin, ayam bakar cuma dengar cerita dan disiksa dengan aroma dari tetangganya. Aduh, ini aroma, wih, ini gambarnya, aduh, gambarnya sangat menarik nafsu makan, tapi cuma mencium baunya yang dibikin tetangga. Demikian pula ibadah. Habis menghafal, nanti mau sholat sunnah, tulis. Habis wudu, mau sholat sunnah wudu. Ini semua harus disembunyikan, bukan untuk ditampakkan. Ini yang perlu diperhatikan ya, dalam status. Demikian pula, alhamdulillah, ya memang sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, alhamdulillah hari ini saya sudah jalan-jalan di tempat wisata ini, cekrek status. Kemudian besoknya saya jalan-jalan sana, cekrek status. Ini kaki anakku yang melangkah di tempat ini, cekrek status. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Walaupun Allah telah memberikan nikmat berupa media sosial, adalah kita berusaha menjadikan diri kita tetap tertutup. Ya, tetap tertutup. Kan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang tersembunyi, dan artian apa? Yakni yang suka menyembunyikan amal kebaikannya. Tidak suka memamerkan kekayaannya, tidak suka memamerkan kebaikannya dan seterusnya. Ini. Apalagi mengeluarkan isi hatinya, ya. Mungkin dia tersinggung, kecewa sama orang lain, kemudian dikeluarkan isi hatinya dalam status. Katanya sudah belajar lama, ternyata masih begitu. Memang tidak menyebutkan nama, ya. Tidak disebutkan ini Ummu Fulan atau Ummu Fulanah, ini sudah belajar lama tapi kelakuannya masih begini. Tidak disebutkan. Tapi disebutkan dengan tanpa menyebutkan nama. Pertama bikin suudzon. Orang yang baca jangan sampai ini yang dia maksudkan saya. Ya. Kemudian yang sana lagi, ini jangan sampai dia tuduh saya. Yang sana lagi, menimbulkan suudzon yang banyak. Padahal apa? Yang dituju mungkin satu orang. Ya. Satu orang. Mungkin ada orang yang tegur dia, kemudian dia tidak balas, dia ungkapkan dalam status. Ya. Kamu sok nasihati orang padahal kamu sendiri begitu. Tidak sebutkan namanya, tetapi ini juga tidak sepantasnya untuk dikeluarkan. Ya. Isi hati yang demikian tidak pantas diungkapkan di status, ya. Karena yang bisa melihatnya, menyaksikannya adalah orang yang tidak terbatas, orang yang tidak terbatas. Demikian pula Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha rahimun hayyun karimun yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilaihi yadayhi thumma la yadaw fihima khairan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rahimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Hayyun, Allah Maha malu. Karimun, Allah Maha dermawan. Yastahyi min 'abdihi, Allah malu terhadap hamba-Nya kalau sampai dia mengangkat kedua tangannya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak memberikan kebaikan pada kedua tangan hamba yang meminta. Allah malu kalau sampai hamba sudah mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tuh Allah tidak kasih apa yang dia minta. Allah malu. Naam. Tapi ini diingat ya, bahwasanya terkabulnya doa itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang lain adalah naam, seorang tidak makan dari perkara-perkara yang haram. Dia tidak minum dari perkara yang haram. Tidak berpakaian dengan pakaian yang haram dan seterusnya. Maka walaupun seorang menengadahkan tangannya, kalau makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dirinya dipenuhi dengan perkara yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan? Ya, tidak akan dikabulkan. Ya, tidak akan dikabulkan. Tapi kalau seorang sudah berusaha, dia makan yang halal, minum yang halal, berpakaian dari yang halal, bekerja dengan yang halal, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan malu untuk tidak mengabulkan, untuk tidak memberikan apa yang dia minta. Naam, ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Malu. Dan malunya Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan, ya, tidak boleh disamakan dengan sifat malunya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Naam. Kemudian berikutnya yang menunjukkan keutamaan sifat malu tersebut, annahu abrazu ma yatamayyazu bil islamu min makarimil akhlaq, fahuwal khuluqul mutamayyizu liatba'hi, bahwasanya malu itu adalah termasuk atau merupakan akhlak yang mulia di dalam Islam yang istimewa. Ya, rasa malu merupakan akhlak yang istimewa bagi para pemeluk agama Islam. Ya, rasa malu merupakan akhlak yang istimewa bagi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. An Anas wa Ibn Abbas, dari sahabat Anas dan Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li kulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al haya'u." Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahihul Jami'. Naam. Inna li kulli dinin khuluqan, sesungguhnya tiap-tiap agama ini memiliki akhlak. Ya. Tiap-tiap agama memiliki akhlak. Naam, agama yang dibawa oleh Nabi Musa ada akhlak istimewa di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Demikian pula di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Isa ada akhlak yang istimewa yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka demikian pula di dalam agama Islam ada akhlak yang istimewa, yakni wa inna khuluqal islami al haya, dan akhlak yang istimewa di dalam Islam itu adalah malu. Karena malu ini cakupannya luas, ya. Malu ini masuk dalam seluruh akhlak-akhlak yang mulia. Naam, ini ya, rasa malu merupakan akhlak yang istimewa di dalam agama Islam. Ya. Yang membedakan al-Islam dengan agama-agama yang lainnya di antaranya yakni dalam permasalahan akhlak adalah malu. Kemudian berikutnya yang menunjukkan keutamaan rasa malu adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya malu termasuk dari iman. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-haya'u minal iman, malu itu merupakan bagian dari iman. Wal imanu fil jannah, dan iman itu tempatnya di surga. Ya, iman itu tempatnya di surga. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian pulang dengan membawa iman. Kalau seorang pulang ke kampungnya, ke negeri akhirat, dalam keadaan tidak membawa iman, maka tidak mungkin masuk ke dalam surga. 6. Wal imanu fil jannah, Rasul mengatakan, dan iman itu tempatnya di surga. Wal baza'u minal jafa, dan al-baza', 6. Al-baza' ini adalah kata-kata yang keji, ya. Perkataan orang yang tidak tahu malu. Nah, ini al-baza', ya. Wal baza' minal jafa', ya. Dan baza' ini termasuk al-jafa', 6. Al-jafa ini adalah yakni kekurangan ajaran, ya, kejelekan. Ya. 6. Wal baza minal jafa, dan baza yakni bicara tanpa malu ini termasuk al-jafa. Al-jafa ini adalah yakni kekurangan ajaran, kejelekan. Wal jafa finnar, dan al-jafa ini adalah di neraka tempatnya, ya. Kejelekan, ya, kelancangan, kekurangan ajaran ini tempatnya di neraka. 6. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syalbani, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. 6. Kemudian wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal anshar wa ya'idu akhahu fil haya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa inal haya minal iman. Ya. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau dan meridai bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang dia mencela saudaranya karena malu. Jadi dia berkata, kamu enggak usah malu begini. 6. Mencela saudaranya karena rasa malu yang ada pada dirinya. 6. Maka Rasulullah SAW mengatakan, da'hu fa'inal haya minal iman. Biarkan dia, ya, karena rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Ya. Jangan marahi dia karena rasa malu. Bahkan rasa malu itu bagus. Ya. Malu itu bagus. 6. Karena rasa malu yang akan menghalangi seseorang untuk kurang ajar. Ya. Menghalangi seseorang untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Demikian pula masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman itu disandingkan selalu, ya. Malu dan iman ini senantiasa bersandingan. Kalau hilang salah satunya, maka hilang yang lainnya. Yakni iman yang sempurna, ya, bukan berarti orang yang tidak memiliki rasa malu, nah, kemudian dia kafir, ya, kecuali kalau rasa tidak memiliki rasa malu sampai dia melanggar atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari al-Islam. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah iman yang sempurna. Malu dan iman ini senantiasa bersanding. Kalau hilang salah satunya, maka hilang pula yang lainnya. 6. Kemudian berikutnya yang menunjukkan keutamaan dan tingginya akhlak malu itu adalah annahu milakul khair, bahwasanya rasa malu itu adalah kunci dari kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan lafaz ini adalah milik Imam Muslim, lafaz hadisnya lafaz Imam Muslim, an Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu semuanya baik. Ya. Al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu kebaikan semuanya. Awqala kulluhu khair. Atau beliau mengatakan al-haya'u kulluhu khairun. Semuanya baik. Ya. Malu itu baik semuanya atau malu itu semuanya baik. Naam. Kemudian berikutnya. Yang menunjukkan keutamaan sifat malu tersebut adalah annahu min sunanil mursalin. Bahwasanya sifat malu itu merupakan sunnahnya para mursalin, para rasul. Merupakan sunnahnya para rasul. Naam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi hidriha. Ya, sebagaimana hadis yang telah disebutkan di depan. Bahwasanya Rasulullah SAW lebih pemalu daripada perawan di tempat pingitannya. Demikian pula an Aisyah radhiyallahu taala anha, ana mar'atan min al-ansar qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa aghtasilu min al-hayd min al-mahyid. Naam, bahwasanya pernah salah seorang wanita dari kalangan Ansar dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aghtasilu min al-mahyid?" Bagaimana aku mandi kalau selesai haid? Naam. Qala khudhi firsatan mumassakatan wa tawaddai thalathan. Ambillah naam firsatan mumassakatan, yakni kapas ya, atau perca kain perca naam yang telah diberi misik ya, mumassakatan yang diberi misik, diberi harum-haruman ya. Kemudian berwudulah 3 kali. Naam. Tetapi wanita ini dia masih mau minta detailnya. Bagaimana ya, detailnya? Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya fa arada biwajhi. Kemudian Nabi malu ya. Kemudian beliau memalingkan wajahnya, yakni mau menjelaskan bagaimana lagi ya. Ini urusan detailnya wanita ya. Jadi Rasul malu kalau menjelaskan naam secara teknis detailnya kayak apa? Teknis prakteknya kayak apa? Rasul malu, ini urusan dalam-dalamnya wanita. Naam. Aw qala tawaddai biha, atau Rasul mengatakan berwudulah dengannya. Naam. Fa akhadtuha fajadabtuha, maka aku pun menariknya ya, yakni Aisyah mengatakan maka aku memegang dan menariknya, fa akhbartuha bima yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan kepada dia, aku menjelaskan maksudnya Rasul itu demikian ya. Rasul malu kalau mau jelaskan blak-blakan. Sebenarnya kamu sudah paham, ini kan sudah sehari-hari ya, diketahui oleh wanita. Rasul malu kalau naam menyampaikan secara detail yang sebenarnya wanita mereka masing-masing telah mengetahuinya ya. Naam. Rasul mengajarkan secara umum naam tentang bagaimana seorang bersuci ya, ketika selesai haid. Naam. Kemudian berikutnya annahu unsurun nubli fi kulli amalin yashubuhu. Bahwasanya sifat malu itu merupakan unsur kemuliaan pada setiap amal yang disertai. Ya. Jadi kalau ada amalan yang di situ ada sifat malu padanya, maka ini menunjukkan kemuliaan amal tersebut. Naam. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fuhshu fi syai'in qat illa syana wa la kana al-haya'u fi syai'in qat illa zana. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah al-fuhsh, yakni kekejian, yakni bicara kotor, kejelekan pada sesuatu melainkan akan menjelekkan, dan tidaklah rasa malu pada sesuatu kecuali akan memperindah. Orang sedekah, kebaikan atau kejelekan? Kebaikan, bersedekah. Nah, tapi kalau disertai dengan kata-kata keji, hey, dasar melarat ini uang buat kamu ya. Sedekah tetapi disertai dengan kata-kata dasar melarat ya. Dasar pemalas, enggak tahu malu. Nah, ini kata-kata keji. Yang sebenarnya sedekah itu amalan yang baik, tapi karena disertai dengan kata-kata keji malah menjadikan apa? Jelek ya. Menjelekkan sedekah yang dia lakukan tadi. Nah. Sedangkan rasa malu itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ya. Seorang yang bersedekah, dia malu kelihatan orang, dia bersembunyi. Nah, ini semakin memperindah sedekah tersebut. Ya, orang sholat sunnah dilakukan di rumah. Nah, ini semakin memperindah amalan dia tersebut. Ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, tidaklah rasa malu itu menghinggapi suatu amal kebaikan, melainkan akan semakin menghiasinya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-haya'u minal hayah. Ya. Jadi al-haya', rasa malu, itu bersumber dari kehidupan. Ya, bersumber dari kehidupan. Nah, kemudian soalnya beliau mengatakan, wala hasabi hayatil qalbi yakunu fihi quwwatul khulqil haya'. Nah, dan sesuai dengan kadar kehidupan hati, maka demikianlah kuatnya akhlak malu itu. Ya. Jadi semakin hidup hati seorang hamba, maka semakin kuat rasa malunya. Wa qillatul haya'i min mautil qalbi waruhi. Dan sedikitnya rasa malu itu karena matinya hati dan ruh. Fa kullama kana al-qalbu ahya kana al-haya'u atamma. Maka setiap kali hati itu hidup, maka hidup pula rasa malu tersebut. Ya. Dan hidup, semakin bagus kehidupan, berarti semakin kuat. Ya. Semakin hidup hati seorang hamba, semakin kuat hatinya, maka semakin sempurna pula rasa malunya. Naam. Ya. Fal akhlaqul fadilah la wala siyama khulqul haya tatanasabu tanasuban tardiyan ma quwwatil hayatil qalbi waruh. Ya. Akhlak yang mulia dan terkhusus, atau terkhusus yakni akhlak malu ini mencocoki, ya, atau senantiasa menemani, senantiasa bersanding dengan kekuatan kehidupan hati dan ruh. Ya, jadi kalau seorang masih hidup, ya, dan hatinya hidup, maka rasa malunya juga akan ada. Tapi kalau hatinya mati, apalagi ruhnya juga mati, maka tidak lagi memiliki rasa malu. Orang kalau sudah mati, bagaimana dia mau malu? Ya. Ketika mati, ya, dicincang, dibuka pakaiannya dan lain-lain, tidak merasakan malu. Kenapa? Karena sudah mati. Nah, jasadnya, ruhnya sudah meninggalkan dia. Demikian pula orang kalau sudah mati hatinya, maka akan hilang pula rasa malu dari dirinya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan, wa kullama kanat hadhihi al-akhlaq fi sahibiha akmal kanat hayatuhu aqwa wa atam. Ya. Dan setiap kali akhlak ini ada pada pemiliknya sempurna, yakni kalau malu itu sempurna pada pemiliknya, maka kehidupannya ini juga semakin kuat dan semakin sempurna. Naam. Walihadza kana khuluqul haya'i mushtaqqan min al-hayati isman wa haqiqatan. Oleh karena ini, al-haya, sifat haya ini diambil atau merupakan pecahan dari al-hayah. Malu ini pecahan dari kehidupan, baik dari sisi nama maupun hakikatnya. Al-haya, haya, pecahan dari hayah, baik dari sisi nama maupun hakikatnya. Fa akmalun nasi hayatan akmalhum haya'an. Maka manusia yang paling sempurna kehidupannya adalah yang paling sempurna sifat malunya. Wa nuqsanul haya'il mar'i min nuqsani hayatihi. Dan kurangnya rasa malu pada seorang itu menunjukkan kurangnya kehidupannya. Fa inna ruha idza matat lam tuhissa bima yu'limuhu min al-qaba'ih. Fala tastahi minha. Karena sesungguhnya ruh, apabila seorang itu mati, ya, apabila ruh itu telah mati, maksudnya telah berpisah dari badan, maka dia tidak akan merasakan apapun kejelekan yang menyakitinya, dan dia tidak akan merasa malu. Ya, orang kalau sudah terpisah, berpisah ruh dari jasadnya, maka dia tidak akan merasakan sakit apapun yang mengenainya, dan tidak malu sedikitpun. Fa idza kanat sahihatal hayati ahasat bidzalika. Kalau dia hidupnya sehat, maka dia akan merasakan yang demikian itu, ya. Kalau seorang sehat itu dicubit akan terasa sakit, ya. Diiris, dipukul akan terasa sakit. Tapi kalau orang yang tidak sehat, ya, katakanlah orang misalnya menderita sakit, ya, stroke atau apa, ya, dicubit tidak terasa lagi, ya, telah mati sarafnya walaupun masih hidup. Tapi karena dia sakit mati sarafnya misalnya, sehingga dicubit tidak terasa lagi. Terlusuk duri tidak terasa. Karena apa? Karena sudah mati sebagian, ya. Dia sudah sakit dengan mati sarafnya. Nah, demikian pula, ya. Fastahyat minhu, maka orang yang masih hidup pun dia juga akan memiliki rasa malu. Naam. Wa kadzalika sa'irul akhlaqil fadilah, demikian pula seluruh akhlak-akhlak yang mulia. Fastifatul mamduhah tabi'atun liquwwatil hayah. Ya. Maka sifat-sifat yang terpuji ini mengikuti kekuatan kehidupan. Ya, kalau orang kehidupannya semakin kuat, maka sifat-sifat yang mulia itu pun juga semakin kuat. Naam. Baik. Naam, wallahu ta'ala alam shawab. Naam. Dan terakhir sebelum kita tutup, naam, kita bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya. Qulna ya Nabi Allah, inna lanastahyi walhamdulillah. Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami telah malu walhamdulillah." Qala laisa zaka, bukan demikian, ya, maksudnya malu terhadap Allah. Lakin al-istihya'a minallahi haqqal haya. Antahfaz ra'sa wa ma wa'a. Akan tapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah engkau menjaga kepalamu dengan apa yang ada dalam isinya, ya. Menjaga apa yang kamu pikirkan, ya. Menjaga apa yang ada di dalam kepala, menjaga apa yang dipikirkan. 6. Wa tahfazul batna ma hawa, dan menjaga perut itu dari isinya, tidak makan sembarang. Wa tadzakkarul mauta wal bala wal bila, dan engkau senantiasa mengingat kematian dan mengingat kebinasaan. Wa man aradal akhirata taraka zinata dunya, barang siapa menginginkan akhirat dia akan meninggalkan perhiasan dunia, ya. Dia meninggalkan perkara-perkara dunia yang dia tidak butuhkan, yang sekedar, yakni perkara tersier, ya. Perkara tersier yang tidak butuhkan lagi. 6. Man aradal akhirah taraka zinata dunia, barang siapa menginginkan akhirat dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala zalika faqad istahya minallahi haqqal haya, maka barang siapa yang telah melakukan demikian itu, maka sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya. Wallahu taala alam shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat malu yang terpuji, dan semoga dengan itu Allah menjadikan kita hamba-hamba yang terpuji, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.